tukang masak, tukang rambut, tukang kebun, juru rawat, juru bahasa, juru cakap, penyanyi, pemandu teksi, penulis, guru, wartawan, setia usaha.